بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد جناب الكرماء مشايخنا الأعزاء para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, dari TNI Polri yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, para santri, khadirin, khadirat, azzairin, wazzairat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah yang ikhlas mengikuti seluruh rangkaian acara di majelis hormat haul Sunan Prawoto yang ke-40. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia. Dikaruniai Allah ibadah yang makin istiqomah. Dan berkahnya hormat haul malam hari ini, kita semuanya mendapatkan manfaat, maslahah, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis, mengarah ke kehidupan yang selalu lebih baik. Para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya Mbak Mi dintop. Tapi hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya, Bojonegoro mriko dipun wastani to be excellent. Makin hari hidupnya makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Saya suwe, saya sae, saya kathah ngibadahe, saya kathah sedakoe, saya kathah sedulurane, saya sregep zikire, saya sregep maca Qurane, saya sregep ngajine, saya sregep salat jamaahe. Kula nate matur ngeten iki wonten sing ngomong, jan-jane yo seneng salat jamaah, ning aku yen jamaah kuwi sandalku gelek ilang no masjid. Bapak Ibu, berbahagialah ketika sandal panjenengan sering ilang ten masjid, niku tandane panjenengan tiyang sae. Sing awon niku nek sandalmu ora tau ketok no masjid, berarti sikilmu ora tau bancik. Kadang-kadang wonten tiyang ngoten niku, mboten nate bancik masjid. Moro masjid niku ngenteni digotong wong papat, diwadahi bendoso. Iki ketoke wonge ya teko. Ning ora wani manggon ngarep, ndongsong ngisor pring. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya makin lama makin bermakna, tambah suwe mesti uripe tambah sae. Nah barokah niku mboten namung zahir mawon, nggih zahir, nggih batin, nggih material, nggih spiritual. Umume wong arani barokah niku kayak rampung dereke haule Sunan Prawoto, dagangane tambah laris, panenane tambah dadi, niku dianggap barokah. Itu kan hanya makanan perut. Padahal barokah bukan hanya menyangkut makanan perut saja, tapi juga makanan otak, makanan hati. Pokoknya cirine tambah sae, tambah sae, tambah sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kersane mboten terlalu sepaneng, sekedar refresh. Bapak Ibu pirawuh, bicara soal barokah, ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Memang terjadi perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan menyangkut barokah ini. Ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita, atau kaum wanita biasa juga disebut kaum hawa. Kenapa disebut kaum hawa? Sebab memencutkan wong lanang. Wong lanang ku yen ketok wong wadon kok ayu, mesti kaget. Hah? Akhirnya kepencut. Wah. Mula diarani kaum ha. Wah. Laki-laki dengan perempuan itu beda keinginan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan. Yang menginginkan barokah, keadaan yang selalu lebih baik, itu kaum perempuan. Selalu ingin lebih baik seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Tapi kalau laki-laki merasa bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki merasa lebih gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya bukan istri tiga dikontrakin rumah. Wong lanang kuwi luwe bangga lan rumangsa gagah yen saged istiqomah, teguh, tetap dan tidak berubah. Yen wong wadon seneng barokah, tambah api, tambah sae, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Bukti, perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Sing jemburis-jemburis ini rarep. Wae bocah wadon sapa wae, yen umure jeh sah ngicore 20 tahun, yang diinginkan pasti laki-laki tampan. Mula ngefene ya karo sing ganteng-ganteng nika, karo sing bagus-bagus kae, do ngefen karo Dilan. Terus karo Aliando, artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal. Yo. Nanti kalau perempuan usianya bertambah di atas 30 tahun, sudah nikah, sudah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, keinginannya sudah berubah. Berubah lebih baik. Mila kula wastani barokah wau. Perempuan di atas umur 30 tahun, sudah nikah, sudah punya anak, sudah banyak kebutuhan, yang diinginkan bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Nah, ini optimisme ya bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Kan bisa mengejar ketinggalan. Gue nyapa kok umek kae nokono tak. Loh. Tak jongkrok ke pisan kowe engko. Kowe nang buri ngono nyapa umek kae. Engke aku ora digatekke perkara sampean kok ya. Ibu. Ibu dan Bapak tolong konsen ke aku dong. Ngapain sih merhatiin dia? Tahu enggak aku tuh paling kesel kalau dicuekin. Menginginkan laki-laki tampan, tapi menginginkan laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Memang kadang-kadang tampan itu kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan oleh kemapanan. Guanteng neng ora gablek duit, yo kepyur. Kaya HP ora ono sinyale, baterai ini ngedrop sisan. Ganteng ora gablek duit to. Guyu ora iso, ngomong ora cetha, dadi nek ngomongi gremeng. Pancene ora ana sing kena dicethake. Enggak tampan, ora bagus, ora ganteng, ning sugih duwite akeh, ya padang jinglang. Ngomong ya jelas, guyu ya banter ngono. Nah, nanti kalau perempuan usia udah di atas 40 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Dia tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak menginginkan laki-laki mapan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Biasanya suami mulai dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Memang perempuan kalau udah di atas 40 tahun itu bangga jika suaminya punya status sosial yang tinggi. Bangga kalau suaminya punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Wong wedok nek umure wis 40 tahun munggah ku seneng banget kalau suaminya jadi pejabat, suaminya jadi ustadz. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, jadi wakil rakyat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Ya kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kepala daerah tingkat 7 ketua RT. Perempuan usia di atas 40 tahun itu bangga kalau suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap forum resmi, di setiap acara-acara formal. Kan setiap acara resmi kayak gini mesti menyebut 3 tokoh, mulai MC, panitia, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, sing ceramah, mesti nyebut 3 tokoh. Sapa wae? 1 para alim, para ulama, mesti disebut. 2 para sesepuh dan bini sepuh, mesti disebut. 3 para pejabat dan tokoh masyarakat, mesti disebut. Nah wong wedok iki nek bojone disebut ngono ku seneng. Bojoku katut. Ngambek jentit ngono. Lho. Mang titeni to nek ana acara-acara resmi ngeten iki mesti nyebut tiga tokoh tadi, mulai MC. Ya, MC niku singkatane modal cocot. Ayo kuwi. Nah, panitia, kepala desa, sing sambutan sedaya mesti nyebut niku. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang puno ing pamawas tur lebda ing pitutur. Para priagung, pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas. La haula wala quwata illa billah. Padahal niki basa Jawa, gek panjenengan ki ya wong Jawa kok ora paham. Berarti prawata ngene iki wong Jawane akeh sing wis malih dadi gibas nggih. Wis ora Jawa. Para gibas-gibas sedaya. Nah sing lemu kae ya etawa kae. Niki lho, wong Jawa niku gadah unggah-ungguh duwe basa adiluhung dipun wastani krama inggil. Niku simbol kesopanan. Wong Jawa sing sopan niku leh ngendikan ngangge basa krama inggil. Istri krama inggilipun garwa. Anak krama inggilipun putra. Niku sing sopan garwa putra ning angel. Sing penak ngomong kuwi ya ngoko, anak bojo ngono wae kuwi penak. Lah bocah saiki niku do ninggal sopane meng golek penake. Mestine sing sopan niku garwa putra, dipun garwa rumiyin nembe kagungan putra niku sopan. Ning sing kepenak anak bojo, gawe anak dhisik lagi kalau perempuan usia di atas 40 tahun. Nanti perempuan usianya bertambah di atas 50 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan laki-laki yang punya kedudukan dan jabatan, tapi perempuan di atas 50 tahun yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Ya karena usia udah di atas 50 tahun, perempuan mulai sadar secara biologis mengalami banyak penurunan, secara fisik kekuatannya sudah banyak berkurang. Onderdil-onderdile pun kathah sing ngelokro, baut-baute wis padha kendu. Gigi ompong, pipi kempong, dodo mengkari tengere tok. Ngelembreh. Mbok senajan dinggoni BH yang paling apik regane paling larang ya tetep wae mbrosot. Lho ana sing digrayangi kae. Iya. Mbrosot iki wesan. Lho mergo sadar ngoten niku, maka perempuan usia di atas 50 tahun yang diinginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Wis mulai khawatir, mulai cemas ditinggalkan, jangan-jangan suaminya nyari ganti, jangan-jangan suaminya nyari lagi. Wong pancen umure wis 50 taun nang jero kamar wong loro. Sing lanang jek mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Nang jero kamar kapan sing lanang mlebu gek ketok semangat ngono kuwi wis getak ya. Arep ngapa? Arep ngapa? Ora usah neko-neko, tuwek kaken polah. Maka perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun udah sering menggunakan pengaman. Ketok sing lanang mlebu gek semangat ngono kuwi mulai blonyoan minyak kayu putih. Ben aman. Ya sing lanang tetep ngeyel nyidek wae yo tambah remason. Sek kurang mandi, kurang ampuh, sing lanang tetep ngeyel nyidek ya 3 in 1 labur pagoda. Wis urung mandi akhirnya pakai senjata pamungkas parut ke Brambang. Wong lanang wis kena parutan Brambang ya KO wis. Balik cengkelak karo nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya metu terus sing lanang masuk kelompok tilawah. Mboten tilawatil Quran ning tilawah tidur di lantai bawah. Ora uman kasur disikut disempar disaduk rana rana. Kluyur kluyur kluyur metu nyang jaba nonton TV tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Wonge wis turu TV-ne ijek. Ngapunten bapak-bapak wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Kae mung mikir ketoke kae wis kae. Aku ya ngono kuwi. Nyen ngapunten. Mangke perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, bukan sekedar yang punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Umur swidak munggah wong wedok wis mulai sering ngelingke bojone nyemangati ibadah, nek tangi bengi ora mek nguyuh tok. Dijak tahajud, jak zikir, maca Quran, kok salat subuh budal bareng jamaah yang masjid. Sing lanang disemangati kon ngokeh nilai sedekah jariah, kon sregep leh ndugeni pengajian. Soalnya wong wedok umur swidak tahun punjul ngono ku wis krasa yen arep rondo. Harapane ya ben bareng-bareng nyang swarga. Wis ngono. Ngapunten ibu-ibu mboten pareng mencep lho, kula ngomongke fakta. Kenyataan pancen wonten ukurane. Berat badan perempuan saja ada ukurannya kok. Perempuan tuh kalau berat badan antara 20 sampai 30 kg namanya gizi buruk. Ya bobot tok mung 20 kilo. Lah kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg itu kurang gizi. Kalau 40 sampai 50 kg kuru. Perempuan dengan berat badan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Ora usah ayem sak mono gedhemu kok melu. Ye ye ye ye. Iku lek 50 tekan 60 lho sampeyan yang dhuure kuwi. Zaman ki 60 sampai 70 kg namanya lemu. Kalau 70 sampai 80 kg bahe nol. 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Di atas 100 kg namanya gapura kecamatan. Mulane leh seh nom-nom ngono kae nduk, aja do kemayu nduk, aja do kentir. Ya pancene isih nom. Jeno mayu-ayu, mencutke wong, nyenengke wong. Jal nek wis tuwa ya kaya mburimu kuwi medeni wong. Lah iya kuwi mburimu wi namle nga. Ada batasannya. Sorry ya. Halo. Niki kersane jenengan mboten ngantuk. Oh, perempuan nek sik ngisore 20 taun kae ya nggo rebutan wong akeh. Cara bal nggo main sepak bola kuwi. Bal situk nggo rebutan wong 22, goda-godakan pelayan saduk-sadukan. Jongkrok-jongkrokan, selorong-selorongan, golong-golong ra karuan, rebutan bal siji. Nek sik ngisore 20 taun kaya bal nggo main sepak bola. Golek umure di atas 30 taun wis berubah dadi bal voli. Mesti ngrebut karek wong 12. Nanti kalau udah di atas 35 tahun berubah neh dadi bal pimpong. Karena wong piro? Wong loro paling akeh papat lek maine ganda dobel kuwi. Di atas 40 tahun wong wedok dadi bal golep. Yang siji tok kuwi ditempar tayar, waduh ra ngurus. Ilang jarke golek bal meneh, Bro. Nah, kae wis golep kae. Mula ora usah kentir kowe. Kaya penyanyi ngene iki saiki ya isek bal voli. Enteni nek wis dadi bal golep. Empakake wedhus sing mendem weduse kok. Wong saiki polesan kok. Kae apa wae wis sing kerlip-kerlip sing sing ijo, sing abang, sing kuning. Aku ngene iki asline gah nyawang. Saking ngene panitia penyanyi disuguhke kiai. Kalau laki-laki beda, laki-laki itu cenderung istiqomah, teguh, tetap tidak berubah. Wong lanang, loh, laki kok pret diomongi? Laki-laki di bawah usia 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Laki-laki di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Tetap ora berubah wong lanang ke istiqomah. Laki-laki di atas umur 40 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Wong lanang ke istiqomah. Ora lenyalenye. Ambok di atas 50 tahun yang diinginkan yo tetap yang muda dan cantik. Eh, laki-laki itu enggak ingin kok suami istrinya itu jadi pejabat, jadi pegawai ini itu, jadi karyawati, jadi wanita karir, enggak kepingin. Pokoknya yang diinginkan yo muda dan cantik. Jujur ya, kula nek bojo kula niku gak tak olehi nyambut gawe. Wis aja, ora usah kerja arep ngopo. Saya cari istri, bukan cari pesaing kerja. Saya cari istri untuk mendampingi saya, merawat dan mendidik serta mengasuh anak-anak saya, bukan cari pesaing kerja. Lah kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih besar daripada saya, aku lek wayahe butuhke ya ora wani njaluk-njaluk. Loh, rungokke, Bro. Wong lanang kok penghasilane kalah karo sing wedok. Kuwi dadi keset ya, blok. Lah wong kadang sing nyambut gawe iki 100% wong lanang, ngono sik kalah kok karo sing wedok. Nyambut gawe polahe ora karuan, gek entuk dhuwit niku wabeh dhuwit diparingke sing wedok. Sampai arep tuku udut ing ngemis-ngemis nunggone sing wedok. Wonten mboten wong lanang wonten niku? Lah kuwi jenenge wong lanang, gob. Krungu blok. Kaya ora ngerti wae. Wong dekne sing nyambut gawe ngoyo kok dhuwit kene wong wedok kabeh. Dhuwit iki nek wis kadung klebu nang nggone bendahara umum, metune ang. Krungu blok kupingmu. Ngetokke kudu nganggo proposal. Mulane wong lanang iki kudu cerdas, entuk dhuwit aja diparingke wong wedok kabeh. Nyonyor kowe. Sebagian disimpen dhewe. Sewaktu-waktu lek ana kebutuhan darurat mendesak ora usah njaluk bendahara umum. Mulane kopiahmu iki lho MC, kopiahmu dibentuk ana selempitane. Ha nah, kuwi manfaatke. Kuwi mbok iseni mumet wis lumayan kuwi. Tapi ya hati-hati bar iki akeh operasi kopiah jelas e. Yo ganti posisi to jono kopiah wae. Mancene serba repot ngadepi wong wedok. Wong lanang e ora ana benere. Ya pengalaman pribadi. Wong pokoke rumuse rumah tangga e wong wedok undang-undange mek terdiri dari dua pasal. Pasal 1, istri tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila istri melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Wong wedok iki ngono kuwi. Wong gek kula niku senengan kula rak pelem to, cuma kene urung usum ketoke. Nate mantun ngaji ngene niki kula tumbas pelem. Ya regine nggih lumayan larang wong pancene. Milih sing api, bareng tekan ngomah tak suduke bojo, ngene iki pira regane? Ora usah takon, sing penting legi ra wis. Pengin roh regane pira? Akhire tak kandhake to. Sing pancene ya legi iki ya 150. 150.000. Wong lanang ra iso nyenyak. Salah to aku. Wis ora tau bener, ora tau bener. Ora tau bener pokoke ora tau bener. Wis ora usah diteruske, ora rampung-rampung bahasmu. Tapi ya wong lanang ya kudu akeh matur suwune nyang wong wedok. Wong wedok iki luar biasa. Mulane wong lanang ra ngira menang. Ketoke gagah-gagah tapi nyatane jejal kuat wong wedok. anakmu lek tempat nangis rewel bayi kae lho. Ha wong wedoke mbok gendong sekesuk isuk tekan sore, yo kuat yo ora sengkleh kok. Pundake kuwi. Ha wong lanang 10 menit anak rewel kudu dibanting. Jajal. Mulane wong lanang rungokke, bojomu kuwi lho. Trimo mbok kei duit sithik nggo blonjo 50.000 dibalekke dadi panganan. Nek wis mateng masakan kuwi regane iso 500.000 lebih. Istrimu kau beri bangunan, kau dibalas dengan rumah tangga. Istrimu kau beri senyuman, dia memberikan hatinya sepenuhnya kepadamu. Mbok kei sithik iso dadi akeh wong wedok. Trimo mbok kei sak crut ngono. Lho kuwi iso dadi melok-melok semene gedene. Iki asale mek sak crut ngono. Sopo sing gedekne? Bon, nah itu perjalanan ya. Makanya saya terinspirasi dari tembang Jawi karya Kanjeng Sunan Giri sing judule Lerilir. Kula yakin nek wong prawata mriki pun do apal tembang niku. Sekarang dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup khadroh, grup musik-musik religi kayak gini. Akrab di telinga kita, bangsa Indonesia, khususnya wong Jawa. Apa maneh lek sing melantunkan itu ikonnya solawat Indonesia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Tenati iso ternyes-ternyes. Enak banget gek suarane mentul-mentul. Khas suarane. Lir-ilir, lir-ilir, tandure. Meneng tak antemi bisa nengko. Wong ngene iki yo kepengin tok barokahe kok. Yo. Lagu iki sing model ngono kuwi ana tuntunane, ana falsafae. Kowe modele gak kok sing jaran goyang, sing bojo galak, sing tali kotang, sing tali katrok. Pikir keri. Hoi. Hoi. Ambil yang ada filosofi, ada kandungan maknanya. Kaya tuntunane Kanjeng Sunan Prawoto termasuk bagian dari Wali Songo kae tuntunane luar biasa lho. Leh ngomong nanggone masyarakat, gek wong Jawa ki senengane seni, nglebokke agama melalui kesenian, dipadukan tidak dipertentangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono, ora kok sithik-sithik haram, sithik-sithik syirik, sithik-sithik bid'ah. Mula nek pesenku nang panjenengan, kowe lek golek ustaz, golek kiai, golek guru, golek ustaz dan kiai kanan, aja ustaz dan kiai kiri. Kowe paham apa ora? Ustaz kiai kanan kuwi tegese nek maca kitab kok tengen. Kuwi berarti iso maca kitab kuning, iso maca kitab salaf, kitab turat, kuwi kiai kanan macane kok tengen. Lah nek ustaz kiri sing diwaca terjemahan. Kuwi mesti gurune Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi meng auk-auk ngono kuwi, bukake kitab kuning ya mesti gobek-gobek. Do sembarangan. Kanjeng Sunan Kudus betapa leh ngomong ten gene umat. Berjuang agama ten gene Kudus. Kayak masyarakat Kudus nalika semanten agamane tesih Hindu dan mengagungkan binatang yang namanya sapi. Sapi betul-betul dimuliakan, diagungkan. Jadi sapi niku termasuk al-mukarram. Lho sampai sakniki lho ten gene India. Kok numpak mobil kok ana sapi deru nok ratan. Ora wani kok terus mandek niku mobil ngenteni al-mukarram tangi. Lho diomongi kok. Padahal sapi yang betul dimuliakan itu ketika Idul Adha dan 3 hari Tasyrik umat Islam do korban do nyembelai sapi. Tersinggung tuh wong Hindu, wong Islam dewaku dientei kaya ngono. Akhirnya Sunan Kudus ambil kebijakan masyarakat Kudus nek korban gak entuk mbeleh sapi diganti kebo. Entuk ora ngono ku entuk nek cara Imam Syafi'i, mbuh nek Imam Samudra. Entuk. Halo. Halo. Loh, sampai dadi pati-pati wong Kudus ra entuk mangan sapi ngono kae. Ra entuk mangan iwak sapi maksudnya. Hui. Hui. Sampai kaya ngono leh menghargai. Mula ajarkan ke anak-anak kita tembang-tembang yang bisa membentuk karakter kepribadian yang baik, tembang-tembang yang positif. Monggo wong saiki wis jamane kok. Kaya ngene iki selawatan diiringi. Lah iki karo nitili pentil to iki ndekne iki. Ya ora apa-apa, sing penting aja pentile penyanyine sing mbok tutuli. Lha ngene iki nek ora dientuki engko akhire do dangdutan do koplo-koploan karo ngono kae enggak tambah ra karo-karowan dadine. Mbok paham mbok ora. Wong kene iki ayu-ayu tapi oon ya modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Nah, mula kaya tembang suluku-suluku batok, lir-lir, ini penuh dengan filosofi, mulangin ngono ning anak-anak. Nah, sekarang kan banyak tembang-tembang yang menurut saya enggak mendidik. Itu diajarkan kepada anak-anak kita, akhirnya membentuk karakter yang enggak bener. Pangapunten ya, kadang bocah sek cilik ya, TK, wis diulangi nembang, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Lho bocah cilik kok wis diulangi serong to. Padahal dalam Islam itu tuntunannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nek kok diulangi serang ke kiri, serang ke kanan, lho anakmu gedene dadi pelakor. Ya mulai cilik diajari serong kok. Sepurane ya, iki meluruskan saja. Kaya lagu balonku. Wi umum to sak Indonesia ya, mbok PAUD, pos PAUD, playgroup TK mesti diulangi lagu kuwi. Padahal kuwi nek filosofine menurut aku gak apik kok. Kuwi ngulangi anak atine elek, atine kotor, serakah, medit, ora ngandel. Ayo disaut. Balonku ada. Moh kurang semangat tok. Balonku ada. Rupa-rupa. Hijau kuning merah muda meletus balon hatiku. Nah, emang gara-gara meletus balon kok hati sangat kacau itu. Itu ku mana regane lo piro balon ini kan membentuk hati sih gak bener tuh. Masa gara-gara meletus balon hijau kok terus atine kacau. Kelangan sidik kacau, kelangan sidik kacau, gak panen kacau, kelangan duit kacau, karepe gak keturutan kacau, atine gak tepak. Nah, terusane malah keliru. Balonku tinggal ku pegang medit. Wong atase balon kok dipegang erat-erat gak entuk nggo dolanan kancane itu kuwi. Bocah kok diulangi medit, diulangi bakhil, diulangi cetil koyo ngono. Kok ngatasnya balon kok gelani lek megang erat-erat. Ora ketepan kebledosan raimu. Iki enggak mendidik. Kadang anak iku malah diwulangi kurang ajar karo wong tuwa. Kaya lagu iki. Ayo nyaut kabeh. Ya anggap iki taman kawak-kawak. Kudu nyaut tuh. Ini biar direvisi, biar dikoreksi. Halo. Iki menurut aku yo gak mendidik lagu iki. Pada hari Minggu. Mah gak semangat blas ngono. Diulangi. Pada hari Mingguku. Naik delman istimewa. Ora ini ayahe kok dilungguhi kuwi lho. Oh anak kok diulangi kurang ajar. Lah kalau duduknya di delman itu di depan bukan di muka. Kata-katanya lho, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lho turut ayah tuh, naik delman istimewa ku duduk di muka. Lho mukanya ayahnya kok didudui gitu. Duduk sambil ngentut pisan. Mana malah diulangi kurang ajar sejak cilik. Ini harusnya hormat takzim sama orang tua kok malah raine pak ane dilunggui. Orang mendidik blas lagu-lagu ngunungui. Woi, kadang anak masih kecil diajarkan menghayal. akhirnya gedene dadi penghayal, dadi penglamun, tukang lamun. Anak itu ajarkan yang realita, yang realitas, ajarkan yang logis, yang logika, realistis. Aja diajari tentang khayalan sesuatu yang enggak masuk akal. Kaya lagu iki, bintang kecil amat banyak, aku ingin mustahil. Lu nyata-nyata uang yang gak bisa terbang, apa mana terbangnya dan menari piye lah ngelakoni. Bocah sak cilik diulangi menghayal, akhirnya kok anakmu gede ini mau andaikan, misalkan jikalau, andai kata iso nemek ngono tok anakmu gak realistis blas uripe. Kadang anak malah diajari tentang kebohongan, sak cilik wis diulangi ngapusi. Iki umum iki sak Indonesia iki umum. Bocah bayi dipangku ambek dinyanyekke iya ngapusi to. Po ame ame. Mau kurang semangat. Po ame ame. Terus siang kalau malam napusi. Masa ngertiku bayi iki siang mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu, kuwi dudu bayi. Bapake gerangane kuwi. Suara bener blas. MC karuan. Ada yang menurut saya malah pelecehan. Pelecehan. Saiki kan wayahe rame-rame soal pelecehan. Ngono lagu sing pelecehan. Ayo sampean tirokke. Engko tak duduhno pelecehane nyang ndi? Matahari terbenam. Apal kabeh kok sak Indonesia. Baleni, baleni sing apik. Suaramu kok fals ngono modele. Sing penak. Matahari terbenam. Terus, terus. Terdengar suaranya. Terus piye? Pelecehan. Tak suduke kayak pelecehan. Mang pirengke to? Coba. Matahari terbenam, hari mulai malam. Berarti ki wa, apa? Weh tak antem. Anggitmu sing iso nyanyi penyanyi tok ngono wae. Iki lek tak teruske kowe ora payu malan kok. Ngene iki aku ngekeki kesempatan kowe. Aku ngene wis tau masuk dapur rekaman wis kan. Kowe paling lagi dapure makmu. Malah diguyu. Heh, matahari terbenam, hari mulai malam. Iki berarti kan wayah maghrib toh. Matahari terbenam, ghurubus syams. Wayahe maghrib. Matahari terbenam, hari mulai malam. Waya maghrib. Harusnya yang terdengar suarane wong azan. Lho kok terdengar burung hantu. Wong azan kok dipadakke burung hantu yo. Kurang ajar to. Lho kalimate iki lho ora masuk akal. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu iki mulai kapan? Burung hantu kuwi medeni. Mengerikan, suaranya merdu. Azan suaranya merdu. Cuma sing azan kok dipadake karo burung hantu. Kate azane ngene kok. Kuwi azan model ndi? Harus dirubah. Kudu diganti kuwi. Ganti ngene wae. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar orang azan. Ngono suaranya lantang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ojo kok guru-guru TK, guru-guru SD diganti ini lagu ini orang genah. Kalau sedinten ini rondo apes ngaji nepati sedino ini. Pertama kalau siang wau ping telu nggih. Ten kene daerah Gebong ya. Terus niki wau saking Sukolilo. Nah saiki no kene kabeh ra ning sing dikeki mangan. Iki model opo ki aku ngono. Sore mung ya ra dikeki mangan. Niki mung ning lapangan sakmono hambane jam arah karowan ya ra dikeki mangan. Iki lagek tok kene ya urung dikeki mangan langsung kon munggah. Nyonyor muga-muga aku ora geblak. Nanti pati ra usah mangan ya modele. Lho nyatane aku ping telu ra ono mangane kabeh kok. Masya Allah. Ngene padahal jarene bumi minapati. Minatani. Yo, nggone beras, nggone gabah, bahkan sumber termasuk beras terbesar se-Indonesia. Ngono undang kiai ra dikei mangan. Wes karo iki endi penyanyine nang nyanyi panitia monggo keliling infak niki wae aku dibisiki ngono aku tak ngombe sik ora omangan nek ngombe monggo yo vokale aku gak monggo sing penting aja bojo galak. Mohon untuk semua panitia untuk melaksanakan tugasnya untuk minta jariah kepada Zahirin Zahirat. Terima kasih. Bisa lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, langsung mawon wektale pun jam 12. Tembang niku lir-lir gambaran perjalanan kehidupan manusia. Halo. Halo. Di akhir tembang ditutup dengan kalimat do sura o sura hore. Ini pelajaran akhir kehidupan kita harus bisa sura hore. Jangan cuma awe-awe. Embora digatekke kok. Tembang lir-lir niku rak ditutup ngangge kalimat do sura o sura hore. Mula penutup urip nyang donya niki kudu surak hore. Surak hore niku simbule wong seneng, ayem, tentrem, gembira, bahagia. Surak hore niku sami kalih tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan lambang orang gembira, orang bahagia. Kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lah supaya iso surak hore, surak hore tentunya niki nanti penutup kehidupan kita itu husnul khotimah. Bahagia sehingga kita dipanggil Allah dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, senang dan disenangi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Niku nek mangke langsung disambut karo Gusti Allah. Kawulaku teko, aku seneng karo kowe, kowe senengo karo aku. No kene nikmat-nikmatono ning kene. Dimanggak-manggakno karo Gusti Allah, disambut langsung karo Gusti Allah. Niku surak hore kehidupan teng donya. Lah surak hore teng kene akhirat menjing kula jenengan nampi syafaate Kanjeng Nabi, nampi rahmat lan ridane Gusti Allah, nganti surak hore dilebetke suwargane Gusti Allah. Nah niku perjalanane pertama pancen yo melalui ilir. Ilir niku kipas. Lah kipas niku ilir. Ilir niku kipas. Lah kipas niku ilir. Ilir niku ayo edan bareng ayo. Kipas niku wes kan perjalanane horizontal, perjalanane kan menyamping to. Deloken bakul sate kaleh ngipasi kok ngiwonengen ngiwonengen. Apa ana bakul sate ngipasi satene kok mengisor mendhuwur. Iki sing mabul-mabul ora mung bluke sate sak kelek-keleke. Pemane wonge ngentut mulek malan kok. Iki horizontal dhisik gambarke bocah ki leseh nom-nom kaya ngene iki ya kipas. Ing kipas kok isih polah ngiwa. Ayo to ngiwa. Ngalor, ngetan, maju, riwa, mobat, moncat, morak, mosak, mondar, nibo, gulung, jungkir, kalang. Wes ngono kuwi ngamalno P40, bukan cuma P4, P40. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculot, perang perang, penghasilan pas pasan, pengeluaran pol polan, potongan pirang pirang, pajak, pungutan, premi. Lah kuwi apa yang dicari nganti polae kaya ilir kuwi sing digoleki ming loro, ternyata jebul orientasi hidupnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau subur siap panen, kuwi berarti urusane weteng. Dua, yang dicari tak sengguh penganten anyar, niku simbol kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, niku berarti urusan ngisore weteng. Ya bocah lek sik enom yo ngono kuwi to, urip sing digoleki yo nek gak urusan weteng yo urusan ngisore. Dadi uripe kaya pitik jago. Pitik jago mulai metu kandang nganti mlebu kandang meneh, sing digoleki ya mek loro kuwi urusan weteng karo ngisore weteng. Deloken pitik jago kae. Nek gak nggodhaki babon, golek panganan, nggodhaki babon golek panganan urusan weteng. Pitik jago lho, mulai metu kandang sampai mlebu kandang neh, urusane ya mek weteng karo ngisore weteng. Nek gak golek panganan, nggodhaki babon mleteri doro, erek-erek doro, dorone pepetke pager, mapan diunggahi gasak jebret tinggal nyengkre. Lha iki jagone nang kene iki. Woi. Woi. Nah, mula nek saiki aja mek kaya ilir. Saiki kudu alih profesi dadi bocah. Loh, gak nyaut to. Wong kene iki ayu-ayu tapi oon. Saiki alih profesi dadi bocah angon. Kon angon apa? Ya minimal angon awake dhewe. Lahiran wa batinan. Njobo jero awak kudu tingon. Sakujur mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, kudu tingon kabeh. Pertama, otak, pikiran kita harus diingon, berpikir yang positif ya. Diingon bu nggih, utekmu lho diingon. Lho utekmu diingon, aja nggih angen-angen sing ngeres-ngeres ngono. Nah, termasuk ke anak-anak kita, hati-hati jangan pernah ditanamkan karakter yang negatif. Karena karakter anak itu terbentuk mulai kecil. Pangapunten, ngemutke kula. Kadang orang tua tidak sadar menanamkan jiwa kekerasan kepada anak. Contoh ngeten, ibu misalnya nuju umbah-umbah, gek pakaiane kotor nglimbru sak pirang-pirang lek umbah-umbah manual, mboten ngangge mesin cuci wong prawoto ae kok. Ya ora ngece kok omahmu nang gunung ya. Gek aku nglewati kiri kanan penuh pepohonan lewat hutan-hutan, ya Allah, berarti malam ini saya berhadapan dengan orang-orang hutan. Pas ibu jenengan umbah-umbah ngoten niku, bu bu, terus nggak ada anak wedok saya cilik moro untuk moro marek nyidik penjenengan dijarke apa dikon ngalih, mesti kon ngalih tau, mbok anggap ngeribui tau ngalih nyapa nangkene ngerepoti uang tak guyang banyu raimu lho. Ini kan sama dengan menanamkan kekerasan kepada anak. Engko akhirnya anakmu gede ini ya keras ngono kuwi. Sampean lara periksa ke dokter untuk obat kok ora gelem ngombe. Obate wis diombe ibu. Urung nak, ibu cangkeme pahit. Wis suwe, gering cangkeme pahit wis suwe. Nanti ombe ora gelem ngombe tak lotek cangkemmu. Wong biyen arep mbok goyang raine. Padahal kalau ibu mau berpikir ya, sesungguhnya anak ibu itu pengen belajar nyuci dari ibu, pengen belajar umbah-umbah. Piye to trike umbah-umbah? Makanya lek ibu cerdas, arep ngewangi umbah-umbah ibu, anak pinter, keibak dhewe isani banyu kei gombal. Engko sampean ucek-ucek anakmu melu tekutek tekutek tekutek. Sampean ngopi anakmu yo pyok-pyok. Ngono. Lah engko gedene anakmu iso dadi tukang londre. Yonda duwe perusahaan tekstil anakmu. Soale mulai kecil wis mempelajari jenis-jenis kain. Ngono. Bapak, misalnya sampean gitu menanamkan kekerasan tanpa sadar. Tepak ndandosi sepeda motor, mbah apane sing rusak diutak-utek. Duwe anak lanang utuk-utuk moro. Ayo, dijarke apa dikon nyingkreh? Ngongkon nyingkreh keras kok. Nyingkreh, ngrepoti wong tak sampluk setang kono. Malah diajari kekerasan, padahal sesungguhnya anak itu pengen belajar dari bapaknya. Piye to carane dandani sepeda motor? Nek bapak cerdas, tukang servis teka. Nyah le, kunci Inggris. Tang obeng. ngono kuwi engko anakmu gedene dadi kok bengkel. Dadi direktur perusahaan otomotif. Ngono. Loh, bakat anak kan udah bisa dideteksi mulai kecil, maka orang tua harus peka dalam membaca potensi anak. Anak sik cilik senengane dolenan tembak-tembakan. Tor tor tor tor tor tor tor tor. Wah, iki polisi, tentara iki, minimal hansip. Ayo banser ya. Ngono. Anakmu sik cilik senengane dolanan suntisan. Cus cus cus. Lah iki dokter iki, perawat iki. Mus ketara to bakate. Wah, ndek anak sik cilik senengane ulik-ulik linggis gawat, maling iki dadine kaya iki. Harus diwaspadai. Jadi iki pikirane dingon, penglihatan, pandangan dingon nggih Bu nggih. Damel ningali Quran, kitab, buku, alam ciptaan Allah. Engko untuk ilmu, untuk hikmah. Dingon nggih Bu nggih. Peningale pandangane dingon, matamu kuwi dingon. Aja nggo ngincengi wong adus wae. Culek wong. Lesan, ini kan gak dingon gak Bu nggih? Say, denger dong. Gini saya, say itu kalau sana sayang, kalau sini sayeton. Jadi beda. Lesan, gue kudu dingon. Damel zikir, damel solawat, ngomong sing saya nasihati wong nyeneng ke wong. Dingon lesane Bu nggih? Ngon, cangkemmu dingon. Aja sokor jeplak. Soale angel lho angon cangkem kuwi. Wong no pengajiane kadang ra iso angon, buktine kiyaine dirasani. Aku krasa ngono. Ana sing ngrasani, ora padha ya karo TV. Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline. Yes. Makasih. Sopo ngomong GR? Nyatane sing dadi pusat perhatian aku ora rupamu wek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkese awake dhewe zahir batin kudu dingon. Lah bocah angon meng dikon napa? Penekno. Blimbing. Meneki mudhun napa munggah? Lho ora nyaut. Meneki mudhun napa munggah? Berarti wong urip dikongkon terus menek terus munggah derajate. Barokah mau lho. Saya suwe saya sae, aja gaplek pringkilan mundak tuwek mundak. Tuas-tuas berabas kakean nampas ngono kuwi aja. Wis tuwa maksiate ya ora pantes blas, ora sumbut, ora cucuk, umur 85 tahun pacaran. Ya, penake karo wirange wis ora sumbut. MC ora, maksudnya ora tau gang. Halo. Halo. Sing dikon menek apa? Blimbing. Nyapa kok gak jangon jangon penek no kates kuwi kok gak ngono. Tapi blimbing. Blimbing kuwi simbol. Kan kalau diterjemah bit tafsiril ota'atu ilmatuhi nganggo tafsir ota'ate mato. Blimbing itu buah yang blingirnya rata-rata 5. Rata-rata blingire 5. Ya ana sing 3, ya ana sing 2 dikrokoti cah kuwi. Melane lek ana sing kelangan blimbing asale gembel kok marontek, kuwi makhluke. Kuwi lho kuwi ngisore salon kuwi. Enggak kuwi, iya kuwi, heeh. Ya kuwi codote kuwi. Lagi sering diartekke 5 rukun Islam. 5 salat fardu 5 mula kudu mbok lakoni 5 kok menek wong Kanjeng Nabi mawon menjemput perintah salat fardu 5 iki menek. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain cukup diberikan di bumi melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus perintah salat fardu yang 5 Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah. Ngono, mula sehari 5 kali ya aja mbok rubah dadi 5 hari sekali. Cah saiki dorang genah. Jenengane ropelan. Kadung salat e kumat e usul liver to subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Nanti engkau takbire langsung double limo. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuknya langsung ping limo. Entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit ping limo. Anjane cah koplak. Kaya aja kendel-kendel ninggalke salat. Saiki do kendel-kendel ninggalke salat. Subuh iki masjid karo jalan raya luwih rame jalan raya. Nggih to? Aku ora kok ngece, mbok anggap ngece sak karep. Mbok prawoto ngene nggone Kanjeng Sunan iki lho. Deloken nek subuh, masjid iki okean cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mek 3. Ya wong 3 iki sing siji watuk, siji mengi, siji mencret. Dadi wayah subuh masjid di sini wong remek tok. Ketularan kok kene. Anak-anak muda ya Masya Allah, subuh pada maraton, duhur gayane nyang salon, asar do main badminton, maghrib kon delok sinetron, isa dolanan handphone, awas weno kuburan kena smackdown we. Wong kata-kata ngene iki ora gampang, mulane larang. Gue nek kaboten pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Murah kuwi. Larang-larang, aja ngomong larang, rupa yo nggawa rego. Gue tak tekoki to acara pengajianmu skala besar apa skala kecil? Skala besar danane kudu besar. Sing diundang menceramah besar. Danane kudu besar. Nek dana kecil yo acara skala kecil ngundang sing kecil nek jentik ngono kuwi aja reko-reko kepengin junjung salon, kepengin ngangkat penyanyi sing lemu kuwi. Ya puklek jentikmu. Kowe lek jentik iki urusanmu ya simpel, cukil watu karo pelirung iki. Ora usah kadek alok larang-larang, larang kok ora melok nyumbang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, cuma iki lek dikaitke karo ayat Quran yang nasihat yang terdiri dari 5 rangkaian. Blimbing sing blingire 5 kuwi lho. Qurane kudu sering diwaca. Walaupun maaf-maaf ya, wong prawata iki kelase belum sampai pada tingkat membaca Al-Qur'an tapi masih membunyikan Al-Qur'an. Lagi ngunekke urung maca kowe. Mangkelo munggah rene mesisan tak dunungke. Nyapa kok diarani ngunekke? Lagi ngunekke urung maca. Membunyikan dengan membaca itu beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Nah, kalau membaca enggak seperti itu, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nek kowe paham? Lah iya, kuwi lagek ngunekke blok. Mangkel yo bene. Lah padahal Quran itu pedoman kok. Lah kalau enggak pernah dibaca piye to? Cara saiki Qurane kanggo urip SOP, standar operasional prosedural. Sepurane, aku lali nek ngaji nang gunung yo. Sepurane. Kowe apa yang ngerti tak omongi standar operasional prosedural ngono kuwi. Cara goleki alamat ngono kaya Google Map. Cara berkendara naik mobil yo dadi GPS ngono lho. Makanya nek wong Islam iku kudu maca Quran. Apa mana surat Yasin wajib hukumnya apal. Ngono. Yasin qalbul Quran. Yasin iki atine Al-Qur. Wong ora apal surat Yasin iki padha karo wong ora duwe ati. Medeni wong to. Lah regane wong teko atine kok. Lah nek atine ra eneng. Lah kudu apal. Apa mana sampean kene iki wong Nahdiyin kok. Ana tahlilan, ana manakipan, ana yasinan. Kok ora apal Yasin iki kebangetan to. Lamben apal piye carane diwaca bendino. Nek apal iki Yasin wong kocluk kuwi. Kocluk. Diwaca bendino kok ora apal. Kapan nek maca? Waca terus wis-wis ora apal, terserah sak sagete. Saget bakto subuh nggih diwaos bakto subuh. Ya ora iso kuwi wayahe masak. Ya kora-kora ya umbah-umbah ya olah-olah ora iso. Nek bakto subuh ora iso ya bakto zuhur. Ya ora iso wayahe ngentasi pemean. Ya lempet-lempet ya nyetrika engko kadang niliki wong lara ora iso. Bakdo dhuhur ora iso ya bakdo asar. Bakdo asar iki wayahe ngengejangan. yang goreng tempe, persiapan mangan sore, ngeterke anak ngaji nang TPQ ora iso, ini badu asar ora iso, badu maghrib, bar maghrib sinetronnya api-api kok ora ketinggalan ceritanya, aku ya ora iso, ini badu maghrib ora iso, badu isa kuwi wayahe Liga Dangdut Indonesia. Engko aku ora arang ngerti sapa sing lolos, ora iso, badhe isak tasik dereng saged mapan sare. Ya wis ngantuk. Lah nek kowe ora iso pisan, ya ora usah maca Yasin, sampean nang sembujung ndelojor terus diyasini, nggih. Penguripan model apa kowe kaya. Nah di antaranya doa yang rangkaiannya terdiri 5. Ini blimbing 5 iku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Niki limo ni. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Syukur nikmat dirasake to nikmate Allah niku kathah banget. Mangke lek ditimbali Allah enteng. Wong rumaos diparingi kathah kan tumbuh rasa cinta. Kalau udah merasa dikasih banyak akhirnya tumbuh rasa cinta ke Allah. Kalau udah tumbuh rasa cinta dipanggil mesti semangat. Allahu akbar. Mesti semangat. Jenogoro. Subuh barang yang ngono, lek krungu as-shalatu khairum minan naum mesti jerantal. Kayak nyeluke apik. As-shalah. Tetep aja dia sembunyi. Kenapa? Akar sadar. Kalau dia sampai metungul. Iya mbujudul. Maka pohon itu bisa mering, pohon itu bisa doyong, apalagi metungulnya kakean. Tumbang itu pohon, ambruk itu pohon, soalnya akar metungul. Maka organisasi apapun, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang, roboh mesti. Kaya uwit neng, ya te metungul, metu kabeh, mesti wite rubuh. Ngene apa mboten? Nah, belajar pula ikhlas dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan bangunan. Bangunan berdiri kokoh karena ada besinya. Betul? Coba gak ono wesine ambruk wesan. Tapi besi enggak pernah mau menonjolkan diri, enggak pernah mau menampakkan diri. Toh semua orang mengakui itu ada jasanya besi. Besi enggak pernah menampakkan diri karena besi sadar kalau dia menonjolkan diri maka bangunan itu enggak indah lagi. Bangunan itu jadi pateng serongat. Belajar pula ikhlas dari mohon maaf ya filosofi mohon maaf alat vitale bapak-bapak itu jasanya besar yang datang ribuan jumlahnya ini semua adalah hasil karyanya dia tapi dia enggak pernah mau menampakkan diri. Wong ketok sediluke mendelep meneh kok dene. Wong ikhlas sing ngono kuwi. Mula kowe nek nglakoni amal soleh kudu golek ridane Gusti. Yang ketiga, blingir nomor 3 ora cukup wis setengah siji lewat. Sopo ngomong tekone telat no? Aku telat ya anggitmu leren mampir no karaoke ngono. Iki mau nyewis pelayan takoke panitia sing jemput kok kono iki lho. Kadung sak lapangan penuh arep metuwe kangelan mobil nyang jero gremet gek bareng karo buyarane jamaah. Pelayan-pelayan sampai tak rewangi orang mangan nih lo anggitmu bela-bela nih sampai nojo nganti ke dalon tekan kini langsung munggah panggung ngono ngaji nih orang yang sedih lo bisa jam setengah kok jah kurang nih lah enak pengen murah ya mau dinmu ikon ceramah ngeyel lah diomong. Nomor 3 wa aslih li fi dzurriyyati. Ya cepet ora usah ngantri ngundang mudin. Sesuk teko ning omahmu nggawa mori. Langsung diukur pisan kowe. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki aku melalui baiknya anak keturunanku sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Ini pentingnya regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Generasi sekarang harus lebih baik daripada generasi dulu. Dan generasi mendatang harus lebih baik lagi daripada generasi sekarang. Setuju nggih? Setiap orang tua mesti kepingin anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Ngoten Pak nggih? Mula bapak niku sering leh nuturi anak le, bapak wis bodho le, kowe sing pinter aja kaya bapak. Sekolah sing pinter, ngaji sing sregep. Lah ngoten Pak nggih? Nggih wong pancen bapake bodho tenan. Mula aku pesen terutama ibu-ibu jangan suka membeda-bedakan anak, karena anak kuwi amanah titipan teko Gusti. Anak pinter ya titipane Gusti. Anak bodho ya titipane Gusti. Banteri to anak nurut iku titipane Gusti. Anak rontok ndablek niku ya titipane Gusti. Anak yang berprestasi titipane Gusti. Yang tidak berprestasi ya titipane Gusti. Maka enggak boleh pilih kasih. Biasanya ibu-ibu suka begitu. Anak yang nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, dibangga-banggake. Cerita-cerita ke tanggane, alhamdulillah deh, anakku lima ku saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ora ana sing dadi cempe. Sing barep kaya anakku dadi anggota dewan DPR RI Komisi C. Sing nomor loro kaya dadi dokter spesialis, bayarannya ya gede. Sing nomor telu kaya anakku dadi polisi, pangkate wis kombes. Wis bar Kapolres ping pindho. Sing nomor 4 kaya pancene njaluk mondok, ya suwe saiki wis dadi ustaz, santrine akeh. Sing ragil mburi dhewe kaya anakku dadi pemborong. Bangga-bangga ke sementara anak sing ora patek nurut gek ngajine sekolah yo bodho. Mosok sekolah rankinge lho sejumlah murite. Makane dadine yo ngene iki. Lah wong murid 47 ndekne mesti ranking 47. Engko murite 49 ndekne yo peringkat 49. Ngono kuwi terus dibenci malah kadang dimusuhi. Gak oleh Bu, kok lali to nek kuwi yo amanahe Gusti. Aja kok sing nurut, sing pinter, sing berprestasi disayang. Lah sing ora nurut, sing bodho, ora duwe prestasi dibenci, dimusuhi. Ngono ku dosa. Wong tua ngono ku dosa. Ora entuk. Lah ana sing merem kok. Apa yo penak wong diomongi kok merem kuwi lho. Getakan ngene dek. Halo, ora usah teko sebelah ndi aku ngerti kabeh. Ana sing ngaji sampe ngemiki bareng ngene aku yang ngerti. Ya ora nyawang tapi ketok. Lho aku petetengan kok kono. Ngene ngene ayo. Bu, dilarang mengeluarkan anggota badan. Marake kemput-kemput yang ngono kuwi. Bu, bu, jangan lupa. Biasanya justru anak yang berprestasi itu sulit untuk berbakti. Soalnya sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Yang bisa berbakti itu malah anak yang tidak berprestasi. Roto-roto, wong tua pun sepuh niku sing ngeramut, sing ngopeni, sing gemati. Anaknya sing ora berprestasi, soalnya raiso nondi-nondi. Lho cilik aneh kuwi dibenci, dimusuhi kok mergo dianggap ngisin-ngisini. Iki sing salah maneh ibu-ibu sering. Anak diandal-andalno dijaga-jagakno, breset. Pokoke aku sok nek tuwa ya melu anakku sing iki. Ya ora melu sapa-sapa, ya anakku sing iki tak eloki, wong iki gandolane ati. Anak dianggap gandolane ati ngono ku gedene malah nglarake. Rasain wae. Roto-roto ngono. Woi. Lho titeni to omonganku, tangga-tangga sampeyan sing wis sepuh-sepuh iki mang delok. Sing ngerumat sing ngopeni rata-rata anak sing cilikane rondo dimusuhi. Ora patek pinter, ora patek berprestasi kuwi. Sing berprestasi wis ora dhewe-dhewe ngono karo penggaweane. Ora kober berbakti. Ngono lho. Riyoyo kadang ora iso sowan wong tuwa, bodho ora iso sungkem. Mergo dadi polisi, alasane operasi ketupat. Sing glibet ngopeni wong tua sapa enggak sing goblok-goblok ngono. Bocah nek goblok iki sik cilik wis ketara to, Bu. Bocah ora berprestasi. Ha timbang kon sekolah yang milih meme gabah. Ha timbang kuliah wani nggarap sawah. Timbang belajar seneng blonjo. Kuwi ibuke nyang toko siap ngeterno sapa? Sing ora berprestasi kuwi. Ibuke nyang pasar siap ngeterno. Sing ora berprestasi kuwi Mbok ibune nyang rumah sakit telung wulan ikhlas nunggoni. Ora stres, ora grundel, tambah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk rambutan. Lho, bocah guyang-guyu kuwi lho. Lho sing berprestasi ki meng SMS, telepon, BBM, WA, mohon maaf gak bisa pulang, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Ya toh? Mulane anakmu dongakno ben goblok ae ya. Lah kuwi sing malah sing ngrumat lho ngono sampean aja banjinde banci ladan lho. Malah anakmu sing ora berprestasi kuwi sing ngramut sampean nek wis sepuh kok. Lek dipikir omongan kuwi. Nggih napa mboten? Nanti orang leres ya orang tak sampai ke aku belani sing goblok-goblok ini gila. Kue nek berprestasi ki panggonmu nong kursi gini gila. Orang kok kue mengkiri mau dongsong ngisor salon ngono kui. Gue ya rasa melok guyu gue grup iki. Gue untung-untungan iso sepanggung karo aku ini bejan-bejan. Ngono ya dong gawe status kok sepanggung bareng Anwar Zahid. Ngono wis banggane ra karowan kowe. Kowe ora tak usir kon medune pira-pira. Nanging ngene ngisor ora ana nggone ya biyene nggo pajangan nggo pantes-pantesan. Apa ya lumayan iki artise. Maksudnya lumayan iki ora kaken polah, ora endel. Biasane artis ning ngene iki ya wayah aku ceramah nih, aku sing ora geduga. Wayah aku ceramahe ndek silo tumpang ngene. Nang ambek ngene. Dapak ayu wong merongos. Masih ngarep ngesir ya sapa sampai ngene. Aku tuh ngidoni aku nek ora. Wong jamaah sak pirang-pirang do ngrungokne ceramah ngaji dene-dene. Engko tuh tak jongkrokno ngene. Makasih. Dewange kae jongkrokno komburi ngono kae. Tekan mulai pada jatuh cinta sama aku. Makasih. Kamu tuh ngerti banget perasaan aku. Siapa ngomong endel mau? Yang marake laris yo endele iki kok yo. Nomor 4 ora rampung-rampung ki engko. Ini tubtu ilaika. Memperbanyak taubat dateng Gusti. Masa tua apalagi nek wis sepuh sudah udzur, sudah berumur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan mata sudah kabur, kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane karibu bur, gaweane letang-letang di atas tempat tidur, lumah-lumah dhuwur kasur, nek turu ngoroke senggar senggur, kadek yo bolak-balik ngelin dur, wis ora kuat mlaku nyang sumur, isone kari kukurku kur, tandane wis parek alamku bur, sedilut maneh bakal nyusul Gus Dur. Ini kita ngelarang kok. Duh, aku lo sama ini gelem ra gelem arep nyusul Gus Dur toh. Yang alamku, bur. Nah, kui wayahe tobat. Masa tua, masa untuk menghapus dosa. Taubat yang sesungguhnya, jangan malah numpuk-numpuk dosa. Nek cara pewayangane, wayahe lengser ke Prabon Madeg Pandito. Saatnya belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia enggak perlu belajar, bocah cilik-cilik do pinter apa maneh ngisore salon kuwi pinter. Tapi meninggalkan dunia itu perlu belajar. Sehingga saat nanti benar-benar meninggalkan dunia ini enteng wong wis belajar menjauh dari dunia, menjauh dari dunia, menjauh dari hiruk pikuknya dunia, menjauh dari urusan dunia. Saat betul-betul meninggalkan dunia ini enteng, dunia wis dicolke, wis dilepaske, melongo roh ditarik, nyawa dicabut malaikat Israel, enteng lancar set. Soale dunia wis dicolke ora gandulan, dunia Lah nek wong sing ora gelem ninggalke donya, hubbu dunya, terlalu cinta dunia, wayah nazak sakaratul maut, lawara sengsara banget. Soale nyawa dicabut malaikat Izrail, ndekne gandulan donya, moh ninggalke donya saking senenge karo donya. Izrail njabut, ndekne gandulan, bahasa Inggrise the odot-odotan. Ojo kaget nek matine ya maulet-mulet, melet-melet, melorak-melorok, muntuk-muntuk polahe ra karuan ngono kae. Wong sing seneng donya niku rata-rata nazake angel, sakaratul maute menyakitkan. Oh, ana sing lewenger-lenger kae. Lewenger-lenger mikir ketoke kae. Mulane diculno ngono donyamu kuwi. Ngono ya kelangan 2000 kok mbok pikir sedih ngono. Nyemplungi kardus 2000 getunmu. Nah, mula sing nomor 5 blingire kuwi wa inni minal muslimin, berserah diri, pasrah sumarah datang Gusti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati-mati kejaba dalam keadaan iman lan Islam. Lho, nek wis kuwi engko lunyu-lunyu penek ana, tantangane gedhe. Kanggo apa to? Nggo mbasuh dodot ira. Soale dodot ira kuwi kumitir bedhaing pinggir, salate bedah, sedakoe bedah, maca Qur'ane bedah, posoe bedah, ora jangkep kula panjenengan iki. Mula kongkon dandamana jlumatana kanggo persiapan seba mengko sowan ngadep ngersane Gusti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sik diparingi kesempatan alam donya karo Gusti Allah. Nek dimanfaatno kanthi sae, engko akhire do surah, oh surah hore. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Tasik kurang ngundang meleh nggih. Nah, 3 tahun kandhane pengen cepet ngundang modenmu kuwi kok ngeyel ae. Pangapunten ingkang agung. Estu nyen pangapunten. Mugi manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa ilayka tuklan wa 'anikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullihi ya man biyadihil khayru kulluhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.